Berjalan di hutan cemara, langkahku terasa dalam lagi, ku ditelan fata morgana. Di pinggir jalan setapak, seperti garis wajahmu teduh dan kasih, makin dalam lagi kabut putih melintas di jalanku, jarak pandangku dua langkah ke depan. Ada seberkas cahaya menembus rimbun dedaunan, sanggupkah menerangi jalanku? Dan aku kapankah kiranya sampai di puncak sana, aku kan bertanya siapa aku kan bertanya siapa mereka, aku kan bertanya siapakah.